Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita melanjutkan risalah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu kumpulan hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menjelaskan tentang masalah darah haid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis tersebut untuk seseorang ia menghilangkan darah haid yang menempel di pakaiannya, baru kemudian dia bersihkan dengan air dan dia sholat menggunakannya. Naam. Dan dalam masalah membersihkan darah haid dengan menggunakan air, di dalam beberapa riwayat hadis yang kemarin telah kita sebutkan, terjadinya dua riwayat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di dalam hadis Asma binti Abi Bakrin disebutkan dengan lafaz an-nadhu, dengan lafaz tandhuhu thumma tusalli fihi, yakni dengan seseorang, kemarin telah disebutkan makna an-nadh adalah memercikan, menuangkan air di pakaian tersebut. Naam. Dan di dalam lafaz yang lain, kemarin telah kita sebutkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz mencucinya bil ma', mencucinya dengan menggunakan air. Terkait masalah tersebut, di sini saya akan menukilkan adanya dua pendapat di antara para ulama tentang kaifiyah cara seseorang yang membersihkan darah haid di pakaiannya. Apakah dia harus mencucinya ataukah cukup dengan memercikannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada air kencing al-ghulam yang kemarin telah kita sebutkan hadisnya. Naam. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama terkait hal tersebut. Yang demikian disebabkan karena adanya dua riwayat yang tadi kita sebutkan, sebagian menyebutkan dengan lafaz memercikan, sebagian menyebutkan dengan lafaz mencucinya. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, beliau menyebutkan bahwasanya makna an-nadhu lahu ma'nayani. An-nadhu di dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, an-nadhu bima'na ar-rashu atau ar-rishu. An-nadhu dengan makna ar-rish, dengan makna arish, yakni memercikannya. memercikan sesuatu dengan menggunakan air. Nah, sebagaimana yang telah lewat hadis yang menjelaskan tentang baulul ghulam, air kencing seorang anak laki-laki yang belum memakan makanan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memercikkannya dengan menggunakan air, tidak mencucinya. Nah, dan sebagian di antara mereka para al-fuqaha merajihkan terkait membersihkan darah haid dari sisi kaifiahnya, tata caranya adalah mencukupkan dengan membasahinya saja. Mencukupkan dengan membasahinya saja. Naam. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala an. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahuttuhu. Engkau mengeriknya. Bila darah tersebut telah mengering atau menggumpal, maka seseorang pertama kali ia bersihkan darah tersebut, dia singkirkan dengan sesuatu sehingga hilang dari pakaian yang ditempelinya. Kemudian yang berikutnya taqrusuhu bilma, ia menguceknya, ya kan? Al-Qars pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan maknanya adalah dengan menggabungkan ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian menggesek-gesekkan di area tempat tersebut, dilakukan dengan menggunakan air. Nah, summa tamdahu, dengan pendapat pertama maknanya adalah dengan kemudian memercikkan ke tempat tersebut dengan menggunakan air, membasahinya dengan menggunakan air sehingga tidak perlu dicuci. Nah, ini pendapat sebagian mereka para ulama merajihkan makna an-nadh di dalam hadis berkisar tentang masalah darah haid adalah dengan makna rosh, yakni dengan mencukupkan membasahinya dengan menggunakan air sebagaimana baulul ghulam. Dan makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan an-nadhu al-ghuslu. Yang dimaksud dengan an-nadhu di sini adalah al-ghuslu, mencucinya dengan menggunakan air. Naam. Dan makna ini wallahu a'lamu bis-shawab adalah makna yang rajih. Dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Sebagaimana hadis yang kemarin telah kita bacakan dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang darah haid yang mengenai pakaian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakihi bidal'in faghsilihi bima'in wasidrin. Naam. Kamu kerik dengan menggunakan batu. Biasanya darah haid ketika menempel di pakaian itu nantinya akan menggumpal, akan mengeras, sehingga dia bersihkan gumpalan tersebut dengan menggunakan batu. Naam. Dihilangkan ainun najasah, zat dari najisnya. Faghsilihi bima'in wasidrin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar ia mencuci darah haid yang menempel di pakaiannya tersebut dengan menggunakan air dan pohon sidr, sehingga tidak cukup dengan dibasahi tapi dengan mencucinya dengan menggunakan air dan sidr. Dan ini adalah pendapat yang juga dirajihkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Naam. Dan kemarin telah kita sebutkan khilaf di antara para al-fuqaha apakah membersihkan najis dengan berbagai macam jenisnya diharuskan menggunakan air ataukah boleh dengan menggunakan selain dari air. Kemarin telah kita sebutkan masing-masing pendapat, berikut dalil-dalilnya, dan wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang rajih adalah dibolehkan bagi seseorang untuk ia membersihkan sesuatu yang najis tersebut tidak harus dengan menggunakan air. Tidak harus dengan menggunakan air. Dan kemarin telah disebutkan beberapa riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemarin telah kita jelaskan kaidah yang ma'ruf di sisi mereka para al-fuqaha dengan kaidah al-istihalah. Yakni sesuatu yang najis bila dibiarkan kemudian mengalami perubahan dengan sendirinya sehingga tidak terlihat sesuatu itu dari bentuk yang sebelumnya sebagai najis, yakni telah hilang zat najisnya, maka dikatakan sebagai sesuatu yang suci. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qalat Khawlah, berkata Khawlah, Khawlah bintu Yasar radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam, apabila ternyata darah tersebut itu tidak hilang, apabila darah tersebut itu tidak bisa hilang. Naam. Artinya kalau lah misal seseorang dia sudah membersihkannya dengan menggunakan air, kemudian ternyata darah tersebut itu tidak, dari sisi warnanya tidak hilang dari pakaiannya, maka apa yang ia lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Akhrajahu At-Tirmidzi. Mencukupkan bagimu dengan menggunakan air. Artinya ketika seseorang ia bersihkan pakaian dari darah haid yang menempel di pakaiannya menggunakan air yang bersih, itu sudah cukup. Itu sudah cukup dengan dia berupaya untuk benar-benar membersihkannya. Nah, tidak hanya sekedar menyiramnya, tapi dengan dia melakukan al-qors, menguceknya dan berupaya untuk kemudian menghilangkan najis tersebut dari pakaiannya. Maka setelah dibersihkan dengan air, itu sudah cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yadurruki atharuhu, dan tidaklah membahayakan dirimu dampak dari darah tersebut. Yakni maksudnya adalah apabila ternyata setelah dibersihkan masih terlihat warna dari darah haid, maka yang demikian la yadur, tidaklah membahayakan seseorang, dalam arti kata dibolehkan baginya untuk memakai pakaiannya tersebut untuk melakukan ibadah sholat. Nah, karena dikatakan telah bersih dari najis yang menempel badannya. Di dalam hadis ini disebutkan oleh mereka para al-muhaqqiqun dan yang mentakhrij hadis ini memiliki kisah. Diceritakan bahwasanya Khawlah radhiyallahu taala anha, beliau menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebabkan kata beliau, innahu laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fihi. Beliau menyampaikan pertanyaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena beliau tidak memiliki pakaian sama sekali kecuali satu saja yang beliau kenakan di masa sucinya dan di masa haidnya. Subhanallah. Seorang wanita sahabiyat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di dalam hadis ini, hanya memiliki satu pakaian saja. Pakaian itu yang beliau kenakan di kesehariannya, baik tatkala suci atau tatkala dalam keadaan sedang mengalami haid. Sedang mengalami haid. Sehingga falhasil beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal dirinya yang hanya memiliki satu pakaian tersebut. Apabila ternyata ketika sedang haid, ternyata darah haid itu mengenai pakaian yang dimilikinya. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Disebutkan dengan lafaz yang lain, wa idza tahirti faghsilihi tsumma shalli fihi. Apabila kamu itu telah suci, maka cucilah pakaian tersebut, kemudian salatlah. Naam. Kemudian disebutkan wala yadhurruki atharuhu, tidaklah membahayakan dirimu athar dari apa yang ada di darah tersebut, yakni warna darah haid yang masih tersisa dan menempel di pakaiannya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wasanaduhu do'ifun, sanad di dalam hadis ini terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan. Hadis ini beliau sebutkan termasuk hadis yang lemah. Termasuk hadis yang lemah. Disebabkan karena di dalam salah satu sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Terdapat seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Nah, dan beliau termasuk dari perawi hadis yang didhaifkan riwayatnya oleh mereka para ulama. Nah, sebagian para ulama yang lainnya menyebutkan riwayat Abdullah ibn Lahiyah ini itu terbagi menjadi dua macam. Riwayat yang pertama adalah riwayat hadis yang beliau diriwayatkan sebelum kitab-kitab hadisnya terbakar. Nah, sebelum catatan kitab-kitab hadisnya itu terbakar. Terdapat beberapa imam-imam hadis yang meriwayatkan hadis dari beliau, di antaranya adalah Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala. Nah, dan riwayat yang berikutnya adalah riwayat yang disampaikan oleh beliau dalam keadaan riwayat yang beliau sampaikan itu dia sampaikan setelah kitab-kitab hadisnya itu terbakar. Sehingga beliau ini termasuk dari seorang perawi hadis yang di masanya mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan akhirnya kitab-kitab catatan hadisnya itu terbakar. Sehingga ketika catatan hadisnya terbakar, beliau sampaikan hadis dengan hafalannya. Dikala itulah banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau menyelisihi hadis-hadis yang thiqah sehingga didhaifkan riwayatnya oleh mereka para ulama. Nah, ada pula di antara mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya hadis Ibn Lahiyah ini dhaif secara mutlak. Dhaif secara mutlak. Baik yang beliau riwayatkan di masa sebelum kitabnya terbakar ataukah yang beliau riwayatkan setelah terbakar kitabnya. Nah, al-muhim di dalam hadis ini disebutkan ala beliau padanya ada kelemahan, wafihi da'fun. Namun walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, akan tetapi dari sisi makna hadis ini bersesuaian dengan beberapa hadis-hadis yang kemarin telah kita sebutkan yang menjelaskan tentang masalah darah haid tersebut. Nah, tayyib, hadis ini adalah hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam masalah izalatun najasat wa bayaniha. Nah, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis tersebut. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari masalah darah haid yang tadi kita sebutkan beberapa riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama adalah najasatu damil haid, najisnya darah haid. Najisnya darah haid. Dan perihal najisnya darah haid ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh mereka para ulama, tidak ada khilaf padanya. Nah, dalam arti kata, apabila seorang wanita mengalami haid, kemudian ternyata di pakaiannya terkena darah haid tersebut, wajib baginya untuk mencucinya. Wajib baginya untuk mencucinya. Nah, bila kalau semisal dia belum sempat mencuci pakaiannya, sementara dia berkeinginan untuk mandi dan mengerjakan sholat, maka dia gunakan pakaian yang lain. Jangan dia gunakan pakaian yang terkotori dengan darah haid tersebut. Nah, karena darah haid adalah darah yang najis. Kemudian masalah yang berikutnya adalah, apakah yang dimaksud dengan darah itu terkena pula ke semua darah untuk kemudian dikatakan darah itu adalah sesuatu yang najis, ataukah hanya terkena ke darah-darah tertentu saja yang disebutkan secara syariat bahwasanya darah itu adalah sesuatu yang najis dan wajib untuk dibersihkan. Terkait masalah ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah ada darah yang lain yang juga najis seperti darah manusia, apakah juga najis sehingga wajib dibersihkan, ataukah darah hewan itu juga apakah najis wajib dibersihkan, ataukah ada perincian-perincian yang ada di dalamnya. Dalam masalah ini Syekh Ibnu Taimin beliau menyebutkan beberapa tafsil, dan masing-masing tafsil itu memiliki hukum yang berbeda dengan yang lain. Nah, bila membagi kriteria darah itu menjadi beberapa masalah. Kriteria darah itu beliau membagi menjadi beberapa masalah. Nah, sebagian para ulama mengumumkan yang namanya darah semuanya najis. Namun belum membagi darah tersebut menjadi beberapa masalah yang masing-masing masalah memiliki hukum yang khusus padanya. Yang pertama adalah ad-damul kharij min hayawanin najisin. Darah yang keluar dari hewan yang najis. Darah yang keluar dari hewan yang najis. Nah, maka darah itu menjadi sesuatu yang najis, baik sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Seperti darah yang keluar, kata beliau, dari al-khinzir wal-kalb, dari babi dan anjing. Nah, maka beliau menyebutkan fahadha najasun qaliluhu wa kathiruhu biduni tafsil sawa'un kharaja hayyan aw mayyitan. Maka darah ini adalah darah yang najis, baik sedikit atau banyak, tanpa ada perincian. Artinya kalau semisal darah itu menetes di pakaian kita, maka kita harus bersihkan. Tanpa ada perincian apakah keluarnya darah tersebut ketika binatang itu masih hidup ataukah telah mati. Nah, itu najis. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, walaupun dalam masalah ini juga terjadi khilaf di antara para al-fuqaha, kemarin telah kita sebutkan di awal pembahasan tentang perihal al-kalb. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, tentang masalah wulughul kalb, seekor anjing yang menjilat bejana salah seorang di antara kita. Nah, dalam bab sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara para al-fuqaha, apakah anjing itu semuanya najis ataukah tidak. Nah, al-muhim, sebagian mereka berpandangan bahwasanya anjing adalah binatang yang najis. Di antara dari para ulama yang merojihkan anjing adalah binatang yang najis adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan telah kita sebutkan tadi kalimat beliau. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua adalah adamul kharij min hayawanin tahirah, darah yang keluar dari hewan yang bersih. Fil hayati, ketika masih hidup. Naam. Najasun ba'dal maut, namun najis setelah matinya. Namun najis setelah matinya. Naam. Semisal darah dari binatang kambing atau sapi, ya kan? Kalau semisal hidup kita sembelih, maka tidak najis dia. Tapi kalau semisal binatang tersebut itu telah mati kemudian mengeluarkan darah, maka darahnya itu najis. Nah, karena bangkai ini termasuk dari sesuatu yang najis. Kemudian belum melanjutkan, idza kana fi halil hayah najasun yu'fa an yasirihi wa najasun ba'dal maut. Apabila binatang itu dalam posisi hidup kemudian mengeluarkan darah, maka bila darah yang keluar tersebut kemudian mengenai pakaian kita jumlahnya sedikit, maka yu'fa, diberikan uzur. Artinya bukan sesuatu yang najis, karena tidak bisa seseorang membersihkan dirinya dari cipratan darah tersebut. Wa najasun ba'dal maut, dan najis setelah matinya. Najis setelah matinya. Ini menunjukkan kalau semisal darah yang keluar dari binatang tersebut dalam jumlah yang banyak kemudian mengenai pakaiannya, maka darah tersebut adalah darah yang najis, sehingga harus dibersihkan pakaiannya tersebut. Nah, kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakanlah, sesungguhnya saya tidak menjumpai perkara-perkara yang diharamkan atasku dari makanan-makanan yang dimakan oleh seseorang, kecuali apabila makanan tersebut itu berasal dari bangkai sesuatu yang telah mati, sehingga semua bangkai itu najis, diharamkan kecuali kulitnya setelah didibagh. Kemarin telah kita sebutkan riwayat idza dubighal ihabu faqat tahur. Naam. Au daman masfuhan, ataukah darah yang mengucur dengan keras, darah daman masfuhan, au lahma khinzir, ataukah daging babi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu semuanya adalah sesuatu yang rijs. Nah, kemudian yang ketiga, ad-damul kharij min hayawanin tahir fil hayati wa ba'dal maut, darah yang keluar dari binatang-binatang yang suci, baik ketika hidupnya atau setelah matinya. Baik ketika hidupnya atau setelah matinya. Nah, wa hadza tahirun, maka darah-darah tersebut adalah darah yang suci. Darah yang suci. Semisal ikan, ya kan? Walaupun ikan itu telah menjadi bangkai, telah mati, namun darahnya suci. Karena bangkai ikan adalah bangkai yang suci. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bangkainya itu boleh untuk kita memakannya. Nah, kemudian beliau juga memberikan contoh manusia, darah manusia. Manusia adalah sesuatu yang suci. Ketika kita menyentuh seseorang, maka tidak diharuskan bagi kita untuk kemudian mencuci tangan kita. Nah, sehingga darah manusia, baik yang keluar dari tubuh seorang manusia ketika hidupnya, mungkin kita menolong seorang yang kecelakaan, menyebabkan akhirnya tangan kita basah dengan darahnya, atau darah tersebut mengenai pakaian kita, ataukah seorang telah meninggal dunia, mungkin kita mengangkat jasadnya, darah tersebut itu mengenai pakaian kita, maka darah yang keluar dari tubuh manusia bukanlah najis. Dan ini belum menyebutkan pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama. Nah, sebagian para ulama mengecualikan apabila darah manusia tersebut jumlah yang keluar dari tubuhnya itu sedikit. Ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha, apakah darah manusia itu sesuatu yang najis atau tidak. Terjadi khilaf di antara para al-fuqaha, namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab, darah manusia adalah sesuatu yang suci, tidak najis. Nah, al-muhim, sebagian mereka para ulama yang beranggapan bahwasanya darah manusia adalah sesuatu yang najis itu sendiri, sebagian mereka menyebutkan apabila darah yang keluar dari tubuh manusia yang keluar itu sedikit, itu yu'fa, yang yu'zan, diberi uzur dan tidak diwajibkan baginya untuk membersihkannya. Terkecuali kalau yang keluar dalam jumlah yang banyak, maka harus dibersihkan. Nah, ini pendapat sebagian di antara mereka para al-ulama. Kemudian perincian darah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau adalah ad-damul kharij minas sabilaini. Darah yang keluar dari dua jalur. Jalur qubul dan dubur. Naam. Dari jalur qubul dan dubur. Maka semua darah yang keluar dari dua jalur ini beliau menyebutkan najasun wala yu'fa an yasirihi, adalah darah yang najis dan tidak diberikan uzur bahkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, sehingga beberapa hadis yang tadi kita sebutkan sebagai dalil yang menjelaskan tentang harus dibersihkannya darah haid tersebut. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian faedah yang berikut yang bisa kita ambil dari masalah ini adalah jawazu salatil mar'ati fi thawbil ladzi tahidu fihi idza lam yara fihi ad-dam. Bolehnya seorang wanita untuk dia salat di pakaian yang dia gunakan pakaian tersebut dalam keadaan pakaian yang dia gunakan adalah pakaian yang dia pakai di masa haidnya. Bolehnya seorang wanita yang dia sholat menggunakan pakaian yang pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan semasa haidnya, sehingga tidak perlu diganti. Dengan syarat apabila sang wanita tersebut tidak melihat di pakaiannya ada darah yang menempel. Kalau semisal dia melihat di pakaiannya ada darah, maka dia harus bersihkan, harus dia hilangkan, baru kemudian dia sholat menggunakan pakaian tersebut, dan ini dibolehkan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya darah haid adalah sesuatu yang najis yang la yu'fa anhu fi yasirihi, yang tidak diberikan uzur bahkan dalam jumlah yang sedikit. Artinya apa? Walaupun pakaian seorang wanita hanya terkena mungkin satu tetes dari darah haid tersebut, maka harus dia bersihkan. Nah, tidak boleh dia biarkan dan dia gunakan pakaian tersebut dalam keadaan darah itu masih menempel di pakaiannya. Walaupun dalam masalah ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha, apakah darah haid dalam jumlah yang sedikit itu diberi maaf sehingga tidak perlu bagi seorang wanita untuk membersihkannya ataukah harus dibersihkan. Ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Naam. Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab, berdasarkan keumuman hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan wajibnya seseorang untuk dia bersihkan darah haid tersebut di pakaiannya apabila dia melihat di pakaiannya tersebut itu terdapat darah haid yang menempel padanya. Nah, Kemudian masalah yang berikutnya adalah di dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya seorang yang sholat untuk membersihkan pakaiannya dari najis. Terdapat dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya seorang yang sholat untuk membersihkan pakaiannya dari najis. Jangan sekali-kali dia sholat dalam keadaan ada najis yang menempel di pakaiannya. Nah, najis apa saja? Najis apa saja? Termasuk pula air kencing. Termasuk pula air kencing. Bahkan dalam masalah air kencing terdapat nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan adanya seorang yang diazab oleh Allah azza wajal disebabkan karena tidak bersih ketika membuang air seninya. Nah, menyebabkan akhirnya pakaian yang terkena air seni tersebut, kemudian dia sholat dalam keadaan air seni ini masih menempel di bajunya. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Namun sekali lagi, walaupun kita diwajibkan untuk membersihkan pakaian-pakaian kita dari najis yang menempel padanya sebelum mengerjakan sholat, wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan was-was. Wajib bagi seorang muslim untuk ia tinggalkan was-wasah. Nah, karena banyak sekali seorang yang terjatuh ke dalam was-was sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak ada nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, untuk ia mengerjakan sesuatu tersebut. Ada yang kencing, kemudian dia urut-urut, ya kan, kemaluannya. Diharapkan agar supaya tidak ada lagi air seni yang tersisa mengendap di dalamnya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang hanya sekedar mencucinya sudah cukup, tidak perlu dia mengurut-ngurutnya. Nah, dan was-was yang lain, was-was yang lainnya. Dan lihat bagaimana kita melihat di dalam riwayat hadis yang berkisar tentang masalah darah haid, begitu sederhananya mereka umat Islam yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga lihat adanya para wanita-wanita yang ia mengerjakan sholat dalam keadaan di pakaian sholatnya tersebut terkena darah haid, terkena darah haid dalam keadaan dia tidak memiliki pakaian selainnya, sehingga harus dia bersihkan, ya kan? Harus dia sholat dan harus dia bersihkan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula kita melihat demikian mudahnya syariat Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga bahkan apabila seorang wanita telah berupaya membersihkan darah tersebut dalam keadaan ternyata masih ada warna darah yang menempel di pakaiannya, ini tidak membahayakan dirinya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wala yadurruki atharuhu. Naam. Kemudian di dalam hadis ini terdapat faedah yang lain, yakni dianjurkannya seseorang bertanya tentang masalah-masalah yang membingungkannya. Bahkan dalam masalah-masalah kekhususan-kekhususan seorang manusia, baik itu wanita atau perempuan, ataukah laki-laki. Baik itu pria ataukah wanita. Nah, menjadi kekhususannya. Seperti hadis ini kita lihat bagaimana wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Rasul tentang masalah kekhususan mereka, para wanita, tentang masalah darah haid yang mengenai pakaiannya. Nah, Demikian pula mungkin kita pernah mendengarkan kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air madzi, ya kan? Tentang keadaan dirinya yang sering mengeluarkan air madzi tersebut. Nah, namun karena malu beliau memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dahulu mereka para sahabat tidak malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah agama, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, mereka tidak malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memuji para wanita-wanita Anshar karena mereka yang sangat semangat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum yang menjadi kekhususan mereka kaum wanita, dalam keadaan tidak malu bertanya hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah menceritakan ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Lam yamna'hunna al-haya ayatafaqahna fid-din. Tidak menghalangi mereka rasa malu mereka untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak malu mendatangi Rasul, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang menjadi privasi kekhususan mereka kaum wanita. Nah, dan memang demikianlah keberhasilan seseorang di dalam menimba ilmu, itu harus dia singkirkan rasa malu demi mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal seorang malu belajar, maka dia tidak akan pintar. Nah, malu mungkin karena dia bermajlis dengan anak-anak kecil. Malu mungkin dia belajar bahasa Arab sementara temannya itu masih kecil-kecil, dia paling tua. Nah, atau mungkin dia malu belajar membaca Al-Quran dalam keadaan sudah tua usianya. Nah, ini malu penyebab terbesar seseorang diharamkan dari al-ilm. Sehingga berkata Imam Mujahid rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ada dua kelompok yang tidak mau belajar ilmu. Ada dua kelompok yang tidak mau belajar ilmu. Tidak akan belajar ilmu dua orang. Yang pertama mustahyin, seorang yang malu sehingga menyebabkan dengan malunya dia enggak mau belajar. Dia tidak akan belajar ilmu sehingga diharamkan dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Wala mustakbir, dan seorang yang sombong. Yang sombong, yang congkak, yang merasa gengsi ketika belajar bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak sepadan dengan dirinya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, beberapa masalah yang kita sebutkan terkait faedah dari hadis-hadis tersebut, dan di sini masih terdapat beberapa faedah yang lain yang insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah taala.